Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Halaman 66 ya. Fadhal Pak Majid. Fi iddati ahaditha sihahin thumma min al-fuqaha'i may yaqrahuhu faqat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alladhina yasrubuni fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi baqnihi narun jahannam. Wa min al-fuqaha'i May yakrohuhu karohatun. Maf'ul mutlak karohata. Karohata tanzihi. Tanzihina. Makadari takuluhu sallallahu alaihi wasallam. Idat tako al-muslimani bisayfihima falqatilu wal maktulu finnari. Yajibu al-amalu bihi fi tahrimi qitali al-mu'minina bi ghairi haqqin. Thumma inna na'lamu anna ahla al-jamali anna ahla al-jamali wa sifaini laysu finnari li anna lahum ukran wa ta'wilan fil kitab wa hasanatin man'atil muqtadu ayya'mala amalahu hasbuk. Nah, ini masih perbedaan pendapat para ulama tentang haramnya khamr ya, atau nabid ya, mengenai ya, nabid dari anggur perasan yang sudah dipermentasi dari anggur. Para ulama berselisih dari kurma apakah juga demikian ya. Syekhul Islam menyebutkan qatlan al-nasira wal-mu'tasira. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memeras buah untuk dijadikan khamar, wal-mu'tasira, dan yang membuatnya. Wa katsirun minal fuqaha, dan kebanyakan dari kalangan para ahli fikih, yujawizuna lirajul ayya'sira lighairihi inaban. Nah, sebagian atau kebanyakan para ulama ahli fikih memperkenankan untuk memeras anggur untuk orang lain. Wa in alima, walaupun dia mengetahui, anna min niyatihi ayyattakhidahu khamran. Sekalipun orang yang memeras tadi dia tahu bahwa di niat orang tersebut yang dia peras anggur dia untuk diberikan ke orang lain. Nah, yang meras ini sekalipun tahu dia, sekalipun yang meras ini tahu bahwa orang lain tersebut akan menjadikan perasan anggur tersebut sebagai khamr. Fahadha nasun fi la'nil 'asir ma'al ilmi bi annal ma'dzura yukhlabu atau tukhlabul hukmu fi haqqihi limani'in. Ya, perhatikan. Ya. Itulah nas. Ya, nas tadi, hadis tadi, la'anal 'asira wal mu'tasira. Itu nas tadi yang melaknat orang yang memeraskan. Namun diketahui bahwa orang yang beruzur tersebut tidak terkena hukum. Kenapa demikian? Limani'in. Karena adanya faktor penghalang, karena ada faktor yang mencegah dia dilaknat tadi. Ya, kenapa demikian? Karena ya, dia takwil atau karena dia menurut pendapatnya itu tidak mengapa. Ya, ini fuqaha. Kadzalika la'anal wasilata wal mausulata. Demikian pula Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut, ya, dan mausilahnya, dan yang disambung rambut yang disambungnya itu dilaknat. Rambut dia disambung ke rambut orang lain. Ya, ini dilaknat. Fi iddati ahaditsa sahihin, dalam berbagai hadis sahih. Ya. Summa minal fuqaha'i man yakrahuhu faqat. Kemudian di antara para ahli fikih ada yang hanya memakruhkan saja. Ya. Nah, memakruhkan. Berarti para ahli fikih di sini yang memakruhkan terkena laknat enggak? Ya enggak. Nah, artinya ada orang yang beramal dengan apa yang dikatakan para fuqaha tadi, makruh. Kemudian dia amalkan, kata dia makruh. Makruh ini kan makruh tanzi. Ya, tidak dapat dosa, hanya dibenci. Ya, dia amalkan. Nah ini ya, kalau dia berpegang dengan pendapat tersebut, ya, kita katakan hadis tersebut ya, untuk kita yang kita yakini. Kalau dia yang berpendapat demikian, walaupun yang rajih ialah tidak makruh, haram. Kenapa? Karena ada nas yang jelas-jelas Rasul melaknat wanita yang menyambung rambut. Nah, terlebih lagi yang nasnya itu cuma zahir ya. Ya, zahirnya, kemungkinannya. Semisal apa? Hadis-hadis tentang memanjangkan jenggot. Wah, fuliha wa khashshawar, panjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot sunnah. Nah, untuk yang menyatakan wajib itu tidak ijma. Wajib panjangkan jenggot, wajib pelihara jenggot itu tidak ijma. Yang disepakati sunnah. Itu sunnah. Nah, konsekuensi mencukur jenggot para ulama berselisih. Para fuqaha Syafi'iyah pendapat yang mu'tamad menurut pendapat ulama Syafi'i memotong jenggot makruh. Makruh tanzi. Nah, walaupun mereka ada konsekuensi-konsekuensi. Di antaranya kata Al-Imam Al-Mawardi di kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, dia enggak bisa jadi saksi. Enggak bisa jadi saksi. Ya, atau celaan-celaan yang lainnya. Tapi intinya para ulama Syafi'iyah pendapat yang mu'tamad yang dijadikan acuan dalam mazhab yang cukur jenggot itu makruh. Artinya enggak sampai pada hadul haram, batasan haram. Nah, antum, kita yang berpendapat jenggot misalkan mencukurnya haram, itu kita enggak bisa mengilzamkan seseorang yang dia berpendapat dengan pendapatnya Syafi'i. Dan dia memang bukan orang yang cari enaknya doang. Memang dia berpendapat selama ini dengan pendapat Syafi'i terus. Dia merasa pendapat Syafi'i yang sikot, indahu, menurut dia. Ya, dia multazim dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dia cukur jenggot. Kemudian kita katakan kenapa? Ya, ini jenggot makruh. Kalau kita pendapatnya itu apa? Haram. Pak Majid cukur jenggot apa? Makruh atau haram? Makruh juga. Misalkan ada yang berpendapat haram. Ya udah, untuk dia aja. Sama kayak kasus Isbal kemarin. Ya, kita meyakini Isbal haram. Nah, kalau dia meyakini makruh atau ada takyid apa jika disertai dengan khuyala kesombongan. Kalau enggak ada khuyala maka enggak sombong. Atau minimal makruh. Ya. Minimal makruh. Maka apa yang kita yakini berupa isbal itu haram, itu untuk diri kita atau untuk orang-orang yang di bawah kita atau murid-murid kita, keluarga kita, atau kita sampaikan secara umum kepada kaum muslimin secara umum boleh. Ya. Namun untuk mengilzam, mengharuskan orang lain, kamu mesti cingkrang, mau gak cingkrang haram segala macam. Sementara orang tersebut sudah mengambil pendapat yang menyatakan, oh ini kalau ditakjid dengan khuyalah, oh ini hukumnya hanya makruh. Nah, ini tidak tepat. Kecuali orang tersebut belum memilih pendapat apapun, baru kita kasih tahu. Paham gak di sini? Nah ini sebab-sebab persisian di kalangan para fuqaha. Ya. Nah ini makanya kalau antum belajar buku ini akan luas, apalagi kalau sudah diawali dengan ilmu usul fikih, memahami usul fikih, sedikit saja memahami usul fikih, belajar buku ini akan sedikit luas. Nah, luas dalam artian bukan tasahul menggampangkan, tidak, bukan tasahul, ya, bukan tasahul, tetapi adil, bersikap adil, ya, bersikap adil, ya, barakallahu fiik. Kalau kita sampaikan ke orang lain yang dia belum punya pilihan, enggak apa-apa. Nah, isbal haram, isbal haram. Sampaikan hadis-hadisnya. Enggak perlu dijelasin ada takyid, ada ini, enggak perlu. Kalau dijelasin malah dikasih celah. Oh, ternyata ada. Enggak usah dijelasin. Ya. Enggak usah. Ini enggak usah bilang ini mutlak, ini muqayyad, enggak usah. Isbal haram. Sampaikan aja hadis-hadisnya. Hadis Ibnu Umar, hadis Umar bin Khattab. Nah, tapi ketika ada orang lain berpendapat, loh kan ini makruh. Dan dia berpegang dengan ulama itu terus. Oh ini kan kalau sombong, kalau gak sombong, ya sudah kita paham. Ini adalah khilaf yang mu'tabar. Ya, ya sudah. Nah, paham gak disini? Ya. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, innal ladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang minum dari bejana perak, ya, tidak lain kecuali meneguk api jahannam. Ya, innama, sesungguhnya dia sedang meneguk di perutnya api jahannam. Nah, ternyata kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa minal fuqaha'i man yakrahuhu karahat tanzihin. Namun ternyata di antara para ahli fikih hanya memakruhkan saja dengan makruh tanzih, bukan tahrim, dikerjakan tidak berdosa, tapi ditinggalkan itu lebih utama. Perhatikan di antara kalangan ahli fikih hanya memakruhkan. Ajaibnya, ajaibnya. Ah, masyaallah. Kalau emas mungkin tahrim ya. Ah. Kalau emas, kalau perak berselisih pendapat para ulama. Ya. Kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfihima. Apabila dua muslim berjumpa dengan dua pedangnya masing-masing, artinya sudah siap saling membunuh. Ya. Fal qatilu wal maqtulu fil nar. Maka sang pembunuh dan yang korban terbunuh itu di neraka. Ya. Yajibul amalu bihi fi tahrimil qitalil mu'minin. Maka ini wajib diamalkan, diberlakukan untuk mengharamkan, ya, membunuh mukmin bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Summa inna na'lamu, kemudian kita mengetahui, anna ahlal jamali wasifaini laysu finnar. Kemudian kita mengetahui bahwasanya bukan wasifaini, wasifin, praksifin. Kemudian kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang ikut perang Jamal dan perang Siffin, perang yang terjadi di antara kalangan kaum muslimin, dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya, antara pasukan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum, ya, itu mereka bukanlah ahli nar, ya, Mereka semua melakukannya karena takwil-takwil. Lianna lahuma udhran wa ta'wilan fil qital wa hasanatin. Karena mereka memiliki udhur, takwil dalam peperangan tersebut, dan mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Mana'at al-muqtadi ayya amala amalah. Ya. Ya, punya berbagai kebaikan yang menghalangi berlakunya tuntutan ancaman tadi. Ya. Mereka enggak terkena, bahkan enggak terkena ayat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha abada. Bahkan enggak terkena ayat ini. Siapa yang membunuh muslim dengan sengaja? Muslim ketika pasukan mereka saling membunuh, sengaja enggak bunuhnya itu? Sengaja enggak? Ya, sengaja, masa enggak sengaja yang usah perang. Sengaja. Ya. Bahkan sahabat yang mulia Amr bin Yasir terbunuh dalam peperangan tersebut sedang minum susu. Ya. Yang ikut perang itu siapa? Sahabat. Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin Yasir. Amr bin Yasir di pasukan Ali. Abu Musa al-Ash'ari di pasukan Muawiyah. Wah, ini mengerikan katanya. Iya. Tapi enggak termasuk sini. Enggak termasuk, kenapa? Karena takwil. Takwil. Ya. Karena mereka pun tahu hadis itu. Tapi mereka punya takwil, oh ini bugot, oh ini, gitu, segala macam. Ya. Atas ijtihadnya, dan mereka ahlul ijtihad. Mereka ahlul ijtihad. Barakallahu fiik. Wa qala, nah berikan Marwanto, tafadhal. Pada fadli ma'in yamna'uhu ibn sabil wa yaqulu Allahu lahu al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka wa rajulun baya imaman la yubayi'uhu illa idunya in a'tahu radiyah wa illam yu'tihi sakhata wa rajulun talafa ala sillam atin ba'da asri kadiban laqad uqiya biha aktsara mimma uqiya bahada wa'idun adimun liman mana'a fadlal ma'ihi terus ma'a anna ta'ifatan minal ulama'i yujawizuna lirajuli an yamna'a Fadlan ma'i Fala yamna'una Hadal khilafah Hadal khilafu fa'il dari yamna Anna ta'ila Tahrimu hada Muhtajina bil hadisi Fala yamna'una Maji'ul hadisi Annak tagila Annal muta'awwala Ma'durun Muta'awwil Bila ma'durun Fi dhalika La yalhaqubu Hadal wa'idu. Nah, qala sallallahu sallam bil hadis sahih. Nabi sallam bersabda dalam hadis sahih, Salah satun ya, ada tiga kelompok, tiga jenis manusia yang la yukallimullahu wa la yanzur ilaihim Yaumal kiamati wala yuzakihim wala hum adzabun alim. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, tidak melihat mereka di hari kiamat, tidak mensucikan mereka dari dosa-dosanya, serta bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu? Kata Nabi SAW, rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu ibnas sabil. Yang pertama, seorang yang memiliki kelebihan air, lantas dia tidak mau memberikannya kepada ibnus sabil. Ya, ibnus sabil itu apa? Orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang sedang safar. Dia padahal punya kelebihan air, tapi dia enggak mau kasih. Ya. Nah, maka Allah berfirman kepadanya pada hari kiamat, "Al-yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'in lam ta'mal yadaka." Maka Allah berfirman kepada orang yang tadi pelit tadi, "Hari ini aku menolak ya, memberikan kepadamu fadli kelebihanku, karuniaku, sebagaimana engkau telah menolak untuk memberikan kelebihan yang sebenarnya bukan hasil tanganmu." Ya. Lam ta'mal yadaka. Yang kedua, tanganmu tidak ya, mengusahakannya, tidak mengamal, tidak bekerja untuk menggapainya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Yang kedua, seorang yang berbaiat kepada pemimpin, pemimpin muslim. Ya, di mana dia tidak membaiatnya selain karena tujuan dunia. Ya. In a'tahu radiya wa illam yu'tihi sahata. Nah, kalau sang pemimpin tadi memberinya sesuatu hal dari harta, kedudukan, penghormatan, ya, atau yang lainnya, maka dia pun ridho. Tapi kalau pemimpin tadi enggak memberikannya, maka dia pun marah. Ya, marah. Ya dan bila. Ini ahli dunia. Ya. Makanya membaiat pemimpin, ya udah, baiat. Sama dia muslim, ya, dia menegakkan hukum Allah. Kalaupun dia menegakkan hukum tagut, hukum selain hukum-hukum Allah, hukum-hukum setan yang dia tegakkan, dia mengaku itu haram. Dia mengaku itu haram. Hukum setan itu adalah haram. Dan dia tetap meyakini hukum Allah yang wajib ditegakkan. Hukum-hukum setan dari undang-undang Belanda, undang-undang yang pokoknya selain undang-undang hukum Allah, hukum-hukum tagut, hukum-hukum setan itu diyakini itu haram, walaupun dia menjalankan. Nah, ini mukmin. Nah, kita berbaiat padanya. Dan kita berbaiat kepadanya, ya, karena Allah, bukan karena diberi oleh dia. Karena Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan demikian. Ya, Allah memerintahkan demikian. Ya. Nah, kemudian kayak yang orang yang ketiga, wa rajulun halafa ala sil'atin ba'dal asr. Orang yang ketiga, yang dilaknat. Yang tadi apa? Yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak apa lagi? Tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Iya dan tidak. Orang yang ketiga, orang yang bersumpah atas suatu barang dagangan dia setelah asar, kadiban, secara dusta. Ma anna ta'ifatan minal ulama yujawizuna lirajul ayyamna fadlamaihi. Nah, ini jenis orang yang ketiga yang bersumpah ya dengan sumpah palsu pada dagangan dia setelah asar. Sudah di sini, ini ada tiga jenis manusia yang dilaknat. Poinnya tadi mengenai yang pertama, yaitu yang Allah menolak memberikan karunia-Nya pada hari kiamat kepada orang yang menahan air kelebihan dia untuk diberikan kepada Ibnu Sabil. Nah, kata Syekhul Islam, ya, ma anna ta'ifatan minal ulama yujawizuna lirajul ayyamna fadlamaihi. Ya. Padahal sekelompok dari kalangan para ulama, sekelompok dari kalangan para ulama, kata beliau, yujawizun, memperkenankan, membolehkan, ya, membolehkan bagi seseorang ayyamna fadlamaihi untuk menahan kelebihan air dia tidak diberikan kepada orang lain. Loh, berarti gimana ini? Kena hadis tadi enggak? Ya kena. Ya. Cuman gimana ceritanya para ulama kok malah membolehkan takwil? Ya. Takwil. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Takwilan para ulama yang menyatakan ya mungkin ya, kata mereka kalau dia berikan nanti kelebihan air dia dikhawatirkan ya, dia tidak punya persediaan air yang cukup untuk diri dia dan keluarganya. Fala yamna'una hadzal khilaf, maka perbedaan pendapat ini tidaklah menghalangi kita, tidak menghalangi kita an na'taqida tahrim hadza, untuk tetap meyakini haramnya yang tadi, seorang mengharamkan apa namanya menahan airnya untuk diberikan kepada ibnu sabil. Ya sama kayak antum meyakini jenggot dicukur misalkan haram. Ya, fuqaha Syafi'iyah menyatakan itu adalah makruh. Ya, antum yang tetap meyakini haram, tetap pendapat pada pendapat itu gimana? Ya boleh. Tapi paham berarti sekarang. Ya, jangan galak-galak banget. Mengingkari itu tidak seperti mengingkari orang yang terjatuh ke dalam berbagai perkara prinsip atau yang lebih besar dari itu. Nah, berarti ngerti sekarang cara mengingkarinya. Ya. Cara mengingkarinya ngerti. Begitu. Kan beda cara mengingkari orang yang salah 10 sama orang yang salah 3. Beda ya? Beda. Kemana lagi? Wala yamna'una maji'ul hadis an na'taqida annal muta'awwila ma'dzurun fi dzalik. Ya. Begitu juga datangnya hadis ini tidak menghalangi kita untuk meyakini bahwa orang yang mentakwil tadi, dia diberikan uzur dalam hal ini. Ya, la yalhaquhu hadzal wa'id, tidak terkena ancaman tadi. Ngerti enggak? Hah? Antum yakin cukur jenggot haram? Ulama Syafi'iyah menyatakan makruh. Antum percaya enggak ulama Syafi'iyah yang bilang makruh itu dapat uzur karena takwilnya? Percaya enggak? Ya percaya. Gimana ceritanya? Ya yakin mereka ahli ijtihad. Isbal, antum yakini isbal haram. Ya, banyak ulama jumhur lagi. Banyak ulama menyatakan haram kalau disertai dengan kesombongan. Ya. Kalau tanpa sombong, batas maksimal makruh. Antum banyak ini tanpa sombong sekalipun haram gitu. Ada dua hal. Pertama, kita yakini ini khilaf. Ya, kita yakini ini khilaf, konsekuensinya apa? Mengingkarinya. Mengingkarinya tidak seperti mengingkari orang yang terjatuh ke dalam prinsip. Ya. Ya, berikutnya kita boleh meyakini bahwa itulah haram. Kita tetap yakini itulah haram. Itu untuk kita, keluarga kita, siapa saja yang berada di bawah tanggungan kita, atau kita sebutkan secara global. Nah, berikutnya lagi, kita meyakini ulama-ulama yang berpendapat itu makruh atau itu mesti ditakyid dengan apa namanya sesuatu yang kalau disertai dengan khuyala, sombong. Nah, itu kita yakin mereka mendapatkan udzur. Nah, kalau sudah demikian, dakwah ini mudah. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam dakwah beliau, perjalanan dakwah beliau, enggak ribet-ribet masalah kayak begini. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam perjalanan dakwah beliau, enggak ribet-ribet dalam masalah ini. Ribet-ribetnya itu beliau itu dipenjara Ibnu Taimiyah karena perkara prinsip. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diusir berjalan puluhan kilometer jalan kaki, nyeker di gurun pasir panas terik, diusir, dimusuhi. Kenapa? Perkara prinsip. Lah kita sekarang dimusuhi sama orang kampung kita, sama keluarga kita, gara-gara apa? Gara-gara yang bukan prinsip. Kenapa? Kencengnya di situ, keliru. Tapi giliran sama musyrikin, sama liberal, wah lembek. Sama musyrikin, pelaku syirik akbar, sama liberal, kafir. Orang yang meyakini liberalisme, murtad. Ya, sama orang-orang sekuler, murtadun sekulerisme. Ini fatwa ulama udah, enggak perlu dengar lagi. Oh, khilaf enggak ada khilaf di sini. Sekulerisme itu murtadun. Orang sekularis murtad, pluralis, nasionalis murtad dulu. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya. Sama nasionalis, sekularis, pluralis, musyrikin, mencela-mencela. Artinya gak bisa tegas. Gak bisa tegas. Baro'ahnya itu gak bisa tegas. Berlepas dirinya itu gak tegas. Tapi giliran sama orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara kayak tadi, isbal, baro'ahnya tegas banget. Baro'ahnya tegas banget. Ini terbalik, gimana ini? Kepalanya taruh di lutut, lututnya taruh di kepala. Jadi mikirnya ngaco. Belum selesai. Makanya kalau antum perhatikannya, dakwah-dakwah, imam-imam dakwah, terutama dua imam, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang paling banyak dimusuhi, yang paling banyak diintimidasi, yang paling banyak ya diserang oleh musuh-musuh dakwah. Keduanya fokus pada permasalahan akidah, pada permasalahan prinsip. Keduanya dimusuhi bukan pada perkara selain prinsip. Ya? Dimusuhi itu hanya pada perkara prinsip. Adapun masalah yang lain semuanya longgar. Semuanya longgar. Ibn Taimiyah bilang yang kunut boleh, enggak kunut boleh. Nah. Enggak ribet-ribet. Kalau masalah isbal, cukur jenggot, nah kita yakin itu haram buat kita. Makanya ngaji biar terbuka. Oh, pendapat ulama demikian. Bukannya mau tasahul buat diri kita, bukan. Tetap kita meyakini itu haram. Enggak boleh. Nah. Tapi artinya apa? Artinya ketika kita tahu pendapat tersebut itu haram, apa khilaf, ya kita mengingkari yang kita yakini haram tersebut. Tidak seperti pengingkaran kita terhadap perkara prinsip yang mungkar. Paham gak sih? Barakallahu fikum. Nah ini penting ini, ya. Makanya Ibnu Taimiyah nulis buku ini. Ini perjalanan dakwah beliau. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Muhtajina bil hadis. Ini tidaklah mencegah kita untuk tetap meyakini keharaman hal ini, walaupun kita tahu itu khilaf. Berdalil dengan hadis ini. La yamnauna maji'ul hadis an na'taqida annal muta'awwila ma'dzurun fi dzalik wa la yaluku hadzal wa'id. Nah, itu pun keyakinan kita akan haramnya ini, tapi ini tidak mencegah kita untuk meyakini ulama yang mentakwil tadi ma'dzur, diberikan uzur. Karena kenapa? Mereka ahlul ijtihad. Ahlul ijtihad. Kecuali yang bukan ahlul ijtihad. Nah, baru kita tidak berikan uzur. Kita katakan mereka salah, berdosa. Bukan ahlul ijtihad beristihad. Benar aja salah, benar aja dosa. Kan begitu kata Imam Syafi'i. Nah, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan. Bukan ahlul ijtihad sok-sok beristihad. Ya. Dia benar aja, cocok dengan kebenaran, dosa dia, apalagi salah. Nah, ini penting ya untuk dipahami. Ya, makanya penting itu untuk mengetahui tingkatan-tingkatan mujtahidun. Ya, mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa. Selain dari itu, awam. Siapa itu? Ya kita. Enggak ada namanya mujtahid awam, enggak ada. Awam ya awam aja. Ya. Awam aja, mau talabul ilmi kayak awam, belum nyampe tingkatan mustahid ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya. Jawabnya Pak Yusuf. Lan Allah al-muhallilah. Wal-muhallalalahu wa huwa hadithun sahihun qad ruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin wa an ashabihi radiyallahu anhum ma'a anna ta'ifatan minal ulama'i suhuhu nakahal sahahu nakahal nikahal muhallil muhallili muslaqan wa minhum min man man man sahahu idza lam yastarid fil 'aqdi idza lam yastarid yastarid fil 'aqdi wa lahu fi dhalika i'daru a'darun a'daru ma'rufatin ma'rufa a'darun ma'rufatun a'daru ma'rufatun fa inna yasal usuli 'inda al awwali anna annan nikaha la yaqulu بالشروط كما لا يقتل بجهالة بجهالة أحد مودي إيوادين وقياس الأصول عند الساري أن النقود المجردة المجردة عن شروط عن شرط عن شرط مختارين مختار لا تغير أحكام النقود ولم يبلغ هذا الحديث حديث فاعل يبلغ ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول قولا هذا القول نعم مقول بالقول هذا حبس حسبك نعم. Kemudian Rasulullah SAW bersabda la'an Allah al-muhallil wal muhallal lahu. Muhallil muhallal lahu. Apa sih muhallil? Muhallil orang yang menghal. Artinya kalau secara bahasa muhallil halala yuhallilu muhallil. Ya. Isim fa'il. Muhallil artinya isim fa'il, muhallal isim maf'ul. Halala yuhallilu menghalalkan. Maksudnya apa nih? Allah Rasulullah Allah melaknat kata Nabi orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengawini istri si fulan yang sudah diceraikan oleh si fulan dengan maksud agar si fulan bisa balik lagi sama istri mantan istrinya. Ya. Sedangkan si muhallal lahu yang dihalalkan, ya, dalam contoh ini adalah si fulan. Ngerti nggak? Misalkan gini, si fulan punya istri, istri talak tiga tadi, ya, talak bain, bukan talak roji'i, talak tiga. Nah, masa iddah sudah habis, udah kholas. Siapa si apa namanya? Si suami, si fulan, nggak bisa balik lagi sama istrinya. Kemudian dia nyesel, biasa nyesel itu belakangan. Kalau nyesel depan bukan nyesel. Nyesel dia, aduh kenapa saya ceraiin ya? Terbayang-bayang sama mantan istrinya, kenangan-kenangan. Ya kan? Kenangan-kenangan, lupa dah ya, sebab-sebab perceraian. Akhirnya dia punya teman si Alan, pelangak-pelongo. Gitu ya. Kamu mau gak? Ah, kamu mau gak nikahin istri saya? Mantan-mantan. Tapi habis kamu cerain, habis kamu nikahin, cerai. Ya. Cerai. Jangan dituin ya, gitu. Habis akad kamu cerai. Nah, itu enggak bisa. Enggak bisa. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Dan andaikan bukan karena kasus muhallil muhallal, karena kong kali kong gini, andaikan istrinya si fulan nikah sama si Allah. Malam pertama, ya, malam pertama belum ruhul, si Alan mati. Si Alan mati. Itu masih belum halal istrinya. Ya, buat balik lagi ke mantannya. Mesti ada ruhul, perjimaan dulu dengan pria lain. Nah, nikah lagi. Rugi yo suaminya kan. Wah, udah jebol sama orang lain, gak mau. Si Pulan begitu mungkin. Nah, si Pulan ini minta kepada si Alan. Si Alan untuk menikahi lagi. Nah, inilah yang dimaksud muhallil dan muhallal lahu. Nah, ini yang dimaksud kan muhallil muhallal. Allah melaknat kong kali kong kayak begitu. Ya. Kalau secara bahasa ya muhallil isim fa'il, muhallal isim maf'ul, yang menghalalkan. Jadi Allah melaknat si muhallil, orang yang mengoni istri si pula, istrinya yang sudah dia ceraikan. Ya. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Wa huwa haditsun sahih. Ini hadis ini sahih. Qad ruyanhu min ghairi wajhin min an ashabihi. Ini diriwayatkan, ya. Kata beliau, nah, hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan. Demikian pula diriwayatkan dari ucapan para sahabat. Ya, diriwayatkan pula dari ucapan para sahabat wa ashabi. Ma anna ta'ifatan minal ulama shahhahu nikahal muhallil mutlaqan. Ya. Kemudian ini ya, padahal ada ulama yang membenarkan, ya, artinya membolehkan pernikahan yang dilakukan oleh muhallil secara mutlak, ya, secara mutlak. Wa minhum man shahhahu idza lam yashtarit fil aqdi. Di antara para ulama yang membolehkan tadi, ada yang menyatakan nikahnya sah kalau dia tidak mensyaratkannya dalam akad, ya, dalam akad. Jadi dia udah nikah aja, nggak usah pakai syarat. Nanti sebulan lagi kamu ceraiin, setelah akad ini kamu ceraiin biar kamu balik lagi gitu kan, nah, sama si mantan, ya. Kemudian mana lagi tadi? Walahum fidzalika adzarun ma'rufatun. Nah, mereka dalam hal ini punya udzur yang ma'rufah. Fa inna qiyasal usul 'indal awwali anna nikaha la yabtulu bi syurut. Ya. Menurut kelompok pertama, kias pertama terhadap kias terhadap usul menunjukkan bahwa pernikahan tidak batal, ya, karena sebab syarat. Karena sebab syarat kamalaya betulu bijahalati ahadil iwadain, sebagaimana tidak batal dengan sebab tidak diketahuinya dari salah satu dua iwad penukaran. Nah, kemudian, insyaAllah. Waqiyasul usul inda tsani. Sedangkan kias usul menurut kelompok yang kedua, annal uqud al-mujarradata an syartin muqtarinin la tughayyiru ahkamal uqud. Ya, menunjukkan bahwa akad yang terlepas dari syarat yang bersamaan tidak merubah hukum akad. Walam yablugh hadzal haditsu man qala hadzal qawla. Hadis ini belum sampai kepada mereka yang berpendapat demikian. Nah, terus dimakir wahwa hada wahwa zahir. Ada taknya enggak? Enggak ada. Oh. Ya, terus. La zakaruhu. Aw ibina anhu. Aw balaghu wa ta'awwalu. Aw taqawwu nasqahu. Aw kana indakum ma yu'aribu. Wa nahnu na'lamu anna mithla hadhihi la yusibuhu hadha al-wa'id. Law annahu Mu'takidan hillahu ala hadha al-wajh. Wa la yamna'u dhalika an nahdama anna tahlila sababu li hadha al-wa'id. Wa in takhallafa fi haqqi ba'di al-ashkhasi li fawati syartin aw wujudi mani. Lah bukan lafawat, li fawati syartin au wujudi mani. Maka tadi kan istihlaq Muawiyah. Istilhaq Muawiyah. istilhaku Muawiyah radhiyallahu anhu ziyadatna abihi al-mawjudah. Mawjudah? Hah? Oh ya, puan bukan jim lam. Al-mawludah. Ala firas, firas. Ala firas al-harisi ibni kildah. Hah, ibni kildah. Ada kasurnya? Ibnu kildah ya. Iya, saya pernah juga di kecil. Di kauni Abi Sufyana kana yaqulu innahu innahu min nutfatihi ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi farja'atu alaihi haram wa qala man da'a ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa'alaihi la'natullahi wal malaa'ikatu wal malaikati laknatullahi wal malaikatihi laknatullahi wal malaikati wa nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu raqqan wala adadan hadis sahihun wa qadu anna walada hasbuk cukup. Hada huwa al-zahir, inilah yang zahirnya demikian, nampaknya demikian. Fa inna kutubahum al-mutaqaddimata lam tatadammanhu walau balagahum ladakaruhu. Ya, andaikan ya, mana lagi tadi? Fa inna kutubahum, maka sesungguhnya kitab-kitab mereka yang terdahulu lam tatadammanhu, tidak memuat hadis-hadis ini. Hadis yang tadi al-muhallil yang diharamkan halalahu. Wala balagahum la dzakaruh. Andaikan ya hadis tersebut sampai kepada mereka, maka niscaya mereka akan menyebutkannya. Akhidina bihi au mujibina anhu au balagahum wa ta'awwaluhu au i'taqadu naskhahu au kana indahum ma yu'ariduhu. Kalau ternyata kalau andaikan hadis-hadis yang pelarangan nikahmu, ya kasus muhalil dan muhalalah tadi itu sampai kepada mereka, itu dilaknat, ya tentulah mereka akan menyebutkannya, mereka akan mengambilnya, akhidin, ya mengambilnya, wa mujibin, mujibin menyambutnya, anhu, balak au balakahum. Atau hadis tersebut mungkin sudah sampai kepada mereka, tapi kok tetap diperkenankan nikah muhalil muhalalahu ta'awwaluhu. Tapi ternyata mungkin mereka mentakwilnya awi taqadu naskahu, atau mereka meyakini itu sudah dihapus hukumnya. Aw kana indahum ma yu'ariduhu, atau mereka memiliki sesuatu hal yang apa namanya berlawanan dengan hadis tadi, ya, memiliki satu hal dari pemahaman ilmu. Ya, bukan hawa nafsu. Wa nahnu na'lamu anna mithla ha'ula'i la yusibuhu hadzal wa'id. Dan kita mengetahui bahwasanya mereka ini, orang-orang semisal ulama ini, maka ancaman ini tidak mengenai mereka. Law annahu fa'ala at-tahlila mu'taqidan hillahu 'ala hadzal wajhi. Ya. Ya. Yaitu dengan kita mengatakan bahwa orang tersebut menghalalkan, melakukan perbuatan tahlil yang meyakini kehalalannya, ya, ala hadzal wajhi, disebut ya, walau pada sisi ini la yamna'una dzalika an na'lama anna tahlila sababun li hadzal wa'id. Tapi hal ini pun, walaupun kita memberikan toleransi, ini pun tidak mencegah kita untuk tetap kita mengetahui, meyakini bahwa tahlil tadi, ya, tahlil, nikah tahlil tadi itu sebab ancaman, ya, laknat, ya, nikah muhalil muhalalahu, ya, nikah kong kali kong aja, biar mantan istri bisa balik. Wa in takhallafa fi haqqi ba'dil ashkhas lifawati syartin au wujudi mani'in. Ya. Mana lagi tadi? Wa in takhallafa fi ba'dil ashkhas. Ya, sekalipun tidak terjadi pada sebagian orang yang disebut sekalipun tidak terjadi ya, pada sebagian orang. Kenapa disebabkan tidak lifawati syartin, tidak lengkapnya syarat au wujudi mani'in, atau adanya suatu hal yang mani' menghalangi. Ya. Kadzalika istilhaqu Muawiyah Ziyad bin Abihi al-mauluda ala firasil harisi ibni kilda. Demikian pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah berupa istilhaqnya. Istilhaq itu berupa menisbatkan Ziyad kepada ayahnya sehingga menjadi saudaranya Muawiyah. Bapaknya Muawiyah siapa namanya? Abu Sufyan. Nah, Ziyad, ya, Ziyad ini dikatakan oleh Muawiyah ini Ziyad bin Abi Sufyan. Ya, padahal al-maulud ala firasil Haris ibn Kildah. Padahal dia, ya, apa namanya? Dia adalah yang dilahirkan dari Firas Haris ibn Kildah. Ini kinayah maksudnya. Lahir dari Firas apa Firas? Kasur. Ya. Kasurnya seorang yang bernama Haris ibn Kildah. Artinya ibunya Haris itu ya, digauli oleh Haris ibn Kildah di kasurnya. Ya. Nah, atau ini istilah budak yang digauli oleh pemilik. Jadi bapaknya adalah tuan majikan dari ibunya. Nah, kemudian hamil lahirlah Ziyad. Ziyad ini padahal jelas ini bapaknya siapa? Haris bin Kildah. Ya, tapi kata Muawiyah apa? Ini Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad bin Abi Sufyan. Ya, kenapa demikian? Likauni Abi Sufyan, Abi Sufyan ini bapaknya Muawiyah. Karena yaqulu annahu min nutfatihi. Disebabkan Abu Sufyan pernah menyatakan bahwasanya Ziyad itu berasal dari maninya dia. Ya, maninya dia. Ya. Berarti apa? Ibunya siapa si Ziyad itu mungkin budak juga dulu budaknya Abu Sufyan. Kemudian dijual. Ya. Nah, ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah Sallam bersabda, manidaa ila ghairi abihi, wahyu ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu alaihi haramun, fal jannatu alaihi haramun. Nah, ini, barang siapa yang mengaku-ngaku, menisbatkan diri kepada selain bapaknya, sedangkan dia tahu orang itu bukan bapaknya, ya, maka jannah haram untuk dia. Misal ibu-ibu sekarang, bapaknya siapa nisbat kepada sama suaminya? Ya. Bapaknya misalnya namanya Umar, suaminya misalnya namanya Marwoto, bukan Marwanto, Marwoto. Ya, nama bapak perempuan itu Umar, karena suaminya Marwoto, dia namain. Misalkan namanya Linda, Linda Marwoto. Linda Marwoto. Ini menisbatkan kepada selain bapak. Ya. Ya itu kan bukan syirik. Ya. Oh, iya, biasa itu. Dosa besar. Ya, tapi bukan syirik. Syirik kan jelas. Ya. Sama kayak hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min qala daratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji kesombongan. Tapi dia enggak syirik, dia cuma sombong aja. Dia adab sesuai dengan kesombongannya. tapi bukan yang mengekalkan. Kenapa? Karena kesombongan bukanlah kekafiran. Ya, menyebab murtad. Kan ada kali sombong. Sombong itu apa sih? Batarul haq wa ghabdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian mana lagi tadi? Dan sabda Nabi, "Man idda'a ila ghairi abihi wa aw tawalla aw tawalla aw tawalliya ghaira mawalihi, falahi la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu sarhan wal 'adlan." Ya, kemudian sabda Nabi lagi, siapa yang mengklaim menisbatkan diri kepada selain bapak dia, ya, siapa yang mengklaim, ya, menisbatkan diri kepada selain bapak dia, au tawalliya ghaira mawalihi, ya, atau menjadikan diri sebagai tuan yang telah membebaskannya, atau menjadikan diri sebagai tuan yang telah membebaskan orang yang sebenarnya telah dia bebaskan, maka dia mendapat laknat, dia mendapat atas dia laknat Allah, malaikat, ya, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima dia, menerima amalnya darinya, adlan wala sarfan wala adlan, tidak menerima amalnya bayaran atau tebusan. Ada menyatakan sorfan wala adlan itu wajib dan nafilah, wajib dan sunnah, hadisun sahih. Ya. Nah, berikutnya. Sudah dibaca belum? Waqada annal wa annal walad lil farasi. Sudah dibaca? Belum. Pemajid. Waqada annal walad lil farasi. وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مع أنه لا يجوز أن يعين أحدا دون صحابتي، فقد عن صحابتي فيقال إن هذا الوعيد لاحقون به لإمكاني أنه لم يبلغه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم Sumayyah Umiziyad. Fa inna hadal hukma qad yakhfa ala kathirin minan nasi. La siyama qabla intisari sunnati. Ma'a annal adata fil jahiliyati kanat hakada. Awli ghairi dhalika minal mawani'i al-mani'ati hadal muqtadiya lil-wa'idi an yakmala amalan min hasanatin tamu sayyati wa ghairi dhalika. Nah, kemudian mana lagi tadi? Hadisun sahih, ya. Wa qada anna al-walad lil-firash. Dan qada maksudnya Rasulullah SAW telah qada, memutuskan bahwa ada anak adalah lil-firash. Ya. Maksudnya apa? bukan punyanya kasur. Anak adalah hak pemilik firas. Hak pemilik firas ketika ibunya anak tadi budak berada di firas siapa? Di firas tuannya. Nah, berarti itu anaknya hak dia. Anak tuannya. Anak tuan emaknya. Ngerti enggak sih? Pak Majid misalkan punya budak. Ya. Nah, budaknya ya dari Nigeria bisa. Nah, digauli Pak Majid. Ya, dipiras Pak Majid. Nah, itu antum boleh mengklaim. Walaupun sebenarnya antum beli dari orang lain. Ya, budak itu. Atau rampasan perang, ghanimah. Nyerbu mana dapat. Benar antum gauli hamil. Ya. Mana lagi tadi? Nah, Nabi memutuskan bahwasanya anak yang kayak begitu itu hak sang pemilik firas. Artinya tuan ibunya. Ya, pemilik budak sendiri. Mana lagi tadi? Wa huwa min al-ahkam al-mujma' 'alayha. Ini adalah di antara hukum-hukum yang telah disepakati. Fa nahnu la na'lamu anna man intasaba ila ghairi al-abi alladhi huwa sahibul firas fa huwa dakhilun fil kalami rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun telah mengetahui bahwa siapa saja yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya sebagai pemilik firas, maka dia termasuk dalam ucapan Nabi tadi, man da'a ila ghairi abihi, gitu kan. Ma'annahu la yajuz ayu ayyina ahadan duna sahabati fadlan ani sahabati. Ya. Nah, namun tidak boleh menentukan seorang person, kita tidak boleh mentakin seseorang ya selain sahabat, fadlan ani sahabat, apalagi sahabat. Ya, kita takin. Payukol dikatakan inna hadal wa'ida lahikun bihi. Ancaman ini terkena kepada dia. Ancaman ini terkena kepada dia, kepada sahabat lagi. Hah? Kenapa demikian? Li imkani annahu lam yablughum qada'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annal walad lil firash. Ini bukan Muawiyah bilang Ziyad anak bapaknya. Ya, anak bapak dia. Ziyad bin Abi Sufyan, kata Muawiyah. Padahal Ziyad itu ibunya itu adalah milik siapa? Tadi namanya siapa tadi? Haris ibn Kildah. Haris al-Haris ibn Kildah. Nah, sementara sabda Nabi jelas. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Nah, ini enggak boleh kita katakan oh Muawiyah kena ancaman ini. Diimkani karena ada kemungkinan annahu lam yablughum qada'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum sampai ke mereka. Bi annal walad lil firas. Ya, bahwasanya anak budak adalah sang pemilik firas. Hak sang pemilik firas ya tempat tidur yang dituduli oleh ibunya anak tadi. Wa taqadu annal walad liman ahbala ummahu. Ya. Dan mereka meyakini bahwasanya anak adalah milik siapa yang menghamili ibu anak tersebut. Ya, anaknya siapa yang menghamili ibunya? Wa taqadu anna Abu Sufyan huwal muhbil. Dan mereka meyakini Abu Sufyan yang menghamili ibunya. Jadi kata Muawiyah, yang menghamili ibu kamu bapak saya, gitu. Apalagi Abu Sufyan sendiri mengatakan ya bahwasanya si Ziyad itu adalah dari mani dia. Dari mani dia. Nah. Ya, huwal muhbil li Sumayyata ummi Ziyad. Dialah yang menghamili Sumayyah. Sumayyah ibunya Ziyad. Fa inna hadzal hukma, maka hukum ini qad yakhfa 'ala katsirin minan nas. Ya mungkin tersamarkan ke banyak-banyak orang. Ya. Hadis ini ya hingga akhirnya tersamarkan. La siyama qabla intishari sunnah, terutama lagi sebelum tersebarnya sunnah. Ya, ma'anna ada al-adata fil jahiliyah kanat hakada. Ya. Sementara adat-adat jahiliyah ya seperti ini. Aw li ghairi dhalika min al-mawani al-mani'ah hadha al-muqtadiya lil wa'id. Atau kita berikan lagi ada penghalang-penghalang lain, ya, bahwasanya penghalang-penghalang lainnya terhadap ancaman tadi, yaitu Bapak, apakah berupa kebaikan yang menghapus keburukan dan yang lainnya, ya, ayat malah amalahu min hasanatin tamhu sayiat, dia pernah beramal dengan amal kebaikan yang menggugurkan ya keburukan dia, dia mengamalkan kebajikan, wagoi tarik dan yang lainnya. Nah, Pak Yusuf. Wahada babun wasi'un innahu yadkuru fihi jami'ul umuril muharramati di kitabin aw sunnatin idza kana ba'du ummati lam tablughum adillatul tahrimi fastahluha fastahalluha aw 'ari aw 'arada adillatun ukhra alayha mujtahidina fi dhalika tarjihi bihasabi aqlihim wa ilmi. Nah, kemudian kata beliau, ini adalah bab pembahasan yang wasi, yang luas. Fa innahu yadkhulu fihi jamil umur al-muharrama bi kitabin wa sunnatin. Ya, masuk di dalamnya segala hal yang diharamkan berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, idza kana ba'du a'yanil ummah. Ya. Apabila sebagian persen dari umat ini lam yablughum adillatut tahrimi, belum sampai kepada mereka dalil-dalil pengharaman, fastahalluha, kemudian mereka menghalalkannya. Ya, mereka menghalalkannya. Aw arada tilkal adillata indahum adillatul ukhra. Ya. Atau mereka menentang, mereka menjadikan kontra, ya, mempertentangkan dalil-dalil pengharaman tadi dengan dalil-dalil yang lain yang mereka memiliki. Ya, ra'au rujhanaha 'alaiha, yang mereka pandang bahwa dalil-dalil yang ada pada mereka itu lebih kuat, ya, dibandingkan dalil-dalil yang haram. Mustahidina bidzalika tarjihi. Ya. Dan mereka berijtihad dalam tarjih tersebut. Nah, makanya kalau mau mentarji itu haknya siapa? Mustahid. Ini mustahid bukan. Baru dapat gelar LC, tarji. Mustahid bukan. Mau tarji-tarji aja. Nah, ini balak ini. Ya biasa bi aqlihim wa ilmihim. Nah, ini mereka berijtihad dalam melakukan tarji, ya, disebabkan itu sesuai dengan akal dan ilmu mereka semaksimal mana. Jadi bisa dipahami enggak sini? Ya. Baik. Jumakin. Baik, matahari marah belakang minat asini wa gami wala akulat wa isti dari hijari kami mengenai syurut dan mawanya fakat yang murah ta'rif sahabitan wahai bihin ahkamu mengkafiyatun di fawati syarfiha atau wujudin mani'iha أو يكون تحريمه منتفيا في حق ذلك الشخص مع سقوطه في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين. أحدهما وهو قول عام السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سابق مخطئ معذور ومأجور. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثار التحريم. asaru bitahrimi alaihi li abdillahi anhu fa innahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Basani anahu fi haqqihi laisa biharamin li adami ghulubi dalili hududi tahrimi lahu wa in kana haraman fi haqqi ghairihi fatakunu nafsu harakati dhalika syakhsi laisa haraman. Inna tahrim lahu ahkamun min at-ta'sib wadh-dhamm wal-'uqubah wal-fisq wa ghairi dhalik. Pengharaman itu dia memiliki hukum-hukum, ya, berupa dosa, penetapan dosa, celaan, hukum, ya, ukubah, sanksi, hukuman, fisq, kepasikan dan yang lainnya. Lakin laha syurutun wa mawani', namun dia memiliki berbagai syarat dan penghalang-penghalang. Nah, ya, faqad yakunu tahrimu sabitan, terkadang tahrim itu ya sabit, ditetapkan autentik. Wa hadhil ahkam muntafiyatun li fawati syartiha, sedangkan hukumnya muntafiyah. Apa artinya hukumnya muntafiyah? Dianggap tidak ada, dinafikan, ya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat au wujudi manian, atau karena ada penghalang, ya, au yakunu tahrimu muntafiyan fi haqqi dzalika syakhs ma'a tsubutihi fi haqqi ghairi, atau bisa jadi ya, pengharaman tadi itu dianggap tidak ada, dinafikan pada person tersebut karena dia mustahid, namun ditetapkan pada orang lain yang bukan mustahid misalkan. Wa inna ma radadna al-kalama, kata beliau, kami hanya radadna al-kalama, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, apa maksudnya membagi kalam ini, bukan mengembalikan, membagi kalam ini, li'anna lin-nasi fi hadhihi al-mas'alah qawlain, karena manusia, ulama dalam masalah ini memiliki dua pendapat. Yang pertama huwa qawlu ammati salaf, yaitu pendapat mayoritas para salaf dan fuqaha, anna hukmallahi wahidun, hukum Allah ya satu. Wa anna man khalafahu, siapa yang menyelisihnya, bi ijtihadi sa'igin, ya, karena berdasarkan ijtihad sa'ig yang diperkenankan, ya, mukhti'un mahdzurun ma'jurun, dia bersalah, dia diberi udzur dan dapat pahala. Fa ala hadza yakunu dzalika al-fi'lu, maka berdasarkan hal ini, ya, maka perbuatan dia yang dilakukan orang yang tadi, yang alladzi fa'alahu muta'awwilu, yang dilakukan orang yang mentakwil tadi, bi'aini harama, perbuatan dia itu haram. Lakin la yatarattab atharu tahrim alaih, namun tidak berdampak pengaruh pengharaman tadi kepada dia. Apa dampak pengharaman tadi? Dosa, celaan, fasik dan yang lain. Paham gak sini? Ya, ngerti gak? Paham ngerti gak sini? Iya. Nah, li'afuhillahi ta'ala anhu, karena adanya maafnya, ada pemaafan dari Allah Ta'ala untuknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asani yang kedua, annahu fi haqqi laisa biharam. Laisa fi haqqihi haram. Itu bagi dia tidak haram. Fi haqqihi, bagi dia tidak haram perbuatan tadi. Kenapa? Li adami bulughi dalil tahrimi lahu, karena tidak sampai dalil pengharaman kepada dia. Wa in kana haraman fi haqqi ghairi, walaupun itu haram bagi yang lain. Fa yakunu fatakunu tafsuhar, ya, harakati dzalika syakhs si laisat haraman, ya, sehingga harakat perbuatan orang itu sendiri itu tidak dianggap haram, ya. Nah, cukup sampai sini dulu, ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah Sabtu depan. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila ilanta, astagfirullah.